buat apa berpuasa bila masih menggunjing orang? Buat apa berpuasa bila masih berkata dusta? Seharusnya, seharusnya berpuasa, berpuasa untuk meningkatkan takwa. Dengan kita berpuasa, berpuasa hawa nafsu pun terjaga. Puasa bukan hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga, dan jangan sampai ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Marilah, mari kawan kita semua pahami Ramadan dengan bersama-sama. Bersihkan hati, bersihkan jiwa, berbanyak ibadah itu yang utama. Buat apa, buat apa berpuasa, berpuasa bila masih menggunjing orang? Buat apa berpuasa, berpuasa bila masih berkata dusta? Bila masih